di dalam kubur, di negeri dalam kubur. Ini salah ya, dan itu salah. Di dalam kubur, roh, maksudnya dalam kubur bukan dalam kubur. Naktari rihlatan, kami mengadakan acara rihlah, rihlah, satu rihlah ini maksud. Miziat ahadil awliya, untuk menziarahi salah seorang wali, al-aqrabi, yang dekatkan, kedudukan yang dekatkan, milik kedudukan, ya, para wali yang milik kedudukan, ya, seperti yang mereka sangkakan. Nah, min damanhu, negeri damanhu. Maka al-aqrabi di sini ini maksud adalah yang letaknya dekat, ya, dari negeri damanhu. Ya, bukannya yang dekat kan lah. Al-aqrabi adalah yang dekat dari damanhu. Maksudnya posisinya. Posisinya kuburan itu. Fakunna ahyana nazuru dasuki. Dan terkadang kami menziarahi dasuki. Panamsi al-aqdam. Kami berjalan dengan kaki ba'da salat subuh mubasyaratan. Langsung setelah salat subuh. Hai kunatila awal awalain sa'ah al-thaminah salahan. Sehingga kami sampai di sana, pada salat subuh berangkat sampai jam 8 pagi di sana. Fanaqba'u al-masafa fi dalati sa'ah. Kami habiskan perjalanan itu dalam 3 jam. Setelah salat subuh sampai di sana jam 8. Kami jalan kaki. Wa hiya 20 km. Jaraknya sekitar 20 km. Masya Allah. Ya. Hebat ini orang. Ya, selbidah. Ya, hebat dalam bid'ah. Wa nazuru wa nusalli al-jum'ah, kami menziarahi dan kami salat Jumat, wa nastarih dan istirahat, wa na'ud adrajana ila damanku. Akhirnya kami kembali ke damanku. Kalian dia berkata lagi wa kunna ahyana nazuru. Ini gini enggak diterjemahkan. Tolong jadi. Nah, ini nama tempat. Ya, ghalibun ini nama tempat, nama kuburan. Ya, tanah kekuburan namanya Azbatun Naum. Dan kadang-kadang ini takhid lagi kepada orang yang ngerti. Kami menziarahi Azbatun Naum, haitsu dufina. Untuk di mana dikubur, fi maqbaratiha, nama tempat nama hayy. Ya, ghalibun. Ya, Azbatun Naum ini nama daerah. Dan kadang-kadang kami menziarahi Azbatun Naum di mana dikubur, di kuburan di sana Asy-Syaikh Sayyid Sanjar. Min khawas rijal tariqah Hafsawiyah. Dari pemimpin tarekat Al-Hafsawiyah. Ini orang Hasan al-Banna kayak begini. Ini ada yang tahu. Wal-ma'rufin bisolahim wa taqwahum. Yang dikenal dengan, ya, bahwa ini orang soleh dan orang yang bertakwa. Wa naqdi hunaka yawman kamilan tumana. Dan kami hadirkan seharian penuh di sana. Membaru kami kembali. Wa qala, dia berkata lagi, wa adkuru annahu kana min adatina an nakhud fi dhikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bil mawqif ba'da al-hadra kull laila. Min asbab al-ayyan, kata Hasan al-Banna. Wa di antara kebiasaan min adatina. Ya, ini jadi mulahawat, jadi mu'akhadzat dan perkataan kebiasaan. Ya, kami keluar dalam acara maulid Rasul. Acara maulid. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mawqif dengan beriring-iring. Ba'da al-hadra kull laila. Setiap selesai mana? Lafi hadrah, ya, setiap ada pelajaran, kullal laila, setiap malam. Setiap malam. Min awal Rabiul Awal ila tsani asyar min. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Rabiul Awal. Masyaallah. Setiap malam keluar. Setelah hadrah. Setelah ada pelajaran, setelah muhadarah. Wa nahnu min mawqif wa nahnu nanshid al-qasa'id al-muhtada fi surur kamil wa farah tam. Artinya, dan ketika itu kami di semua iring-iringan, ya, dan kami, ya, menyanyikan nasyid dan qasidah yang biasa kami bawakan, ya, dengan penuh kebahagiaan, ya, dan kegembiraan yang tinggi. Masya Allah. Ya, jadi al-anasyid ya ikhwan al-muslimin, fa'antum ikhwan al-muflisin. Ya. Ma antum bi'aqil. Ma antum bi'uqala. Anggurum. Ya. Antum ini bukan orang berakal. Lihat. Kalau antum benar-benar cinta kepada Islam, kembali kepada kitab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya. Orang yang kalian bangga-banggakan, yang kalian angkat-angkat, al-imam al-mujaddid al-syarif Hasan al-Banna. Allah merahmat, mohon Allah merahmati dia. Tapi seperti ini, wabil qasaid, dan di antara kasidah, ya, apa sih kasidahan, qasidah, kasidah. Hadal habibu ma'al ahbabi qad hadara wa samih al-kull fi ma qad mada wa jara. Wa samih al-kull fi ma qad mada wa jara. Inilah habib, habib itu yang adalah Rasulullah. Wal ahbab, dan orang yang mencintainya. Qad hadara, telah berkumpul. Dia berkumpul di tempat. Karena keyakinan mereka, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah habib. A'udzu billah. Wasabih al-kul fi ma qad mada wa jara. Dan ya, sabih itu artinya maafkanlah. Ya, al-kul semuanya fi ma qad mada wa jara, dari apa-apa yang telah lalu, ya, dan dari apa-apa yang telah, ya, lampau. Dari kitab Majmu' Rasail Ihsan al-Banna Risalat al-Ta'lim تحت عنوان الأصول العشرين يقول في الأصل الخامس عشر. Ini masya Allah ya ikhwan, ini mu'akhadat azimah jidda. Ya. Artinya apa? Ya. Poin yang sangat ya, berarti sekali bagi kita kaum muslimin dalam mengetahui siapa sebenarnya Hasan al-Banna dalam ya, al-Islam. Nah, beliau adalah seorang tokoh yang besar. Akan tapi ya, fil bid'ah wal dalal, dalam bid'ah dan sesat. Dan dalam kitab Majmu' Rasail Hasan al-Banna, dalam kitab Majmu' Rasail Hasan al-Banna Risalah al-Ta'lim, pada Risalah al-Ta'lim tahta unwan al-usul al-usrim. Ini sudah terjemahkan usul yang 20. يقول في أصل الخامس عشر dia berkata pada usul yang ke-15. والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء. أعوذ بالله. Dan berdoa atau doa, sebuah doa apabila ya, dilakukan dengan tawassul, ya, doanya dengan bertawassul pada Allah biahari min khalqi, ya, tawassulnya dengan salah seorang dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, khilafun far'i, inilah khilaf yang far'i, furu, ini masalah furu, jika ini ada doa, itu khilaf yang dia tentang tata cara doa tadi, beda. Ya, mereka bilang enggak boleh tawassul. Ya. Kalau kita bilang pakai tawassul. Ya. Ini cuma perbedaan tata cara berdoa saja. Khilafun far'i. Ya. Walaysa min masail al-aqidah, dan bukan merupakan masalah aqidah. Azim hadzal kalam. Alangkah besarnya perkataan yang dia ucapkan. Enggak tawassul. Ada masalah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini masyhur ya, tertera dalam Al-Qur'an Karim. Di kathirin min ayah, terdapat pada banyak ayat. Ya. Nah, wa idza qila lahum pada mereka untuk ya, beribadah kepada Allah, ya, dan murnikan ibadah kepadanya, mereka mengatakan, ya, haulai syufa'una inda Allah. Mereka itu semata-mata syufa'a, ya, orang-orang yang memberikan syafa'at saja untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Fa ini masalah akidah. Masalah yang inti dakwah Islam. Kenapa orang ini Allah Allah Al-Azhi yang tidak mengerti, ya, tentang Islam sampai kepada inti-intinya. Untuk berkata Syekh Jamaluddin Buraihan, ini adalah ihtaj ila ishab ta'lim. Kata Hasan al-Banna ini enggak perlu kita komentari. Ar-rajul, orang ini sufi dan hassabi dan kuburi. Orang ini sufi, hassabi, kuburi. Bas. Waqad a'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat al-khaliq fil maghfirah. Orang ini telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat Allah tabaraka wa ta'ala, telah memberikan ampunan. Ketika mengatakan wa samihul kull fi ma qad mada wa jara. Ya. Naam. Wa lam yabqa lillahi min dhalika shay'. Dan tidak tersisa sama sekali si Allah sama sekali. Ya, tidak ada yang tersisa, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia memberikan sifat maghfirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang bisa insyaallah Subhanahu wa taala. Allah minta ampunnya cukup minta ampun kepada Rasulullah. Seperti dalam qasidah Buraidah, qasidah mana? Al-Burdah. Ya. Antum ini paham dengan bayar ini yang sudah hafal. Ya. Rabbi bil Mustafa lama qasidana. Ini masih ahwan. Berarti terdapat di situ mana? Syirk. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan Mustafa. Kenapa? Kenapa harus dengan Mustafa? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang lebih parahnya lagi adalah ya, dalam qasidah itu sendiri, qasidah Burda itu dikatakan di sana mana? Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil umami. Wahai akramal khalq, akramal khalq adalah makhluk yang paling mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma liman aluzu bihi, pada siapa aku kembali? Pada siapa aku? Ya, minta pertolongan. Siwaka kalau bukan kepadamu. Siwaka inda hulul hadithil umam, ketika terjadi bencana di mana-mana. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Wa inna min dunika dunya wa barrataha. Wa inna min ilma. Al ulama. Berikan pertolongan. Ini orang goblok. Boleh tiba, pulang. Wa mu'arif, yang kedua mu'arif, orang yang perkenalkan. Ada ahli dalam tempat. Ahli yang tengkor katanya. Senang gak sih? Gak senang disebut tengkor, tapi gak bisa disebutkan, gak sampai kepada maksud, kecuali dengan menyebutkan ciri-ciri orang ini. Ya? Ahli yang mana? Yang meble ya katanya. Dan ini wawah, muhadzir adalah orang yang mentahdir. Seperti kita, ya, dalam majlis kita ini mentahdir kaum muslimin dari Hasan al-Banna dan dari jamaahnya dan dari kitab-kitabnya. Ya. Ya, seperti antum, ya, punya anak, ya, pagi siang malam main gundu. Ya, sama si Fulan. Ya. Apa kata antum? Jangan main sama si Fulan ya. Main aja. Tahdir lagi. Jadi lagi main sama si Fulan. Ya. Ibu-ibu PKK. Ya, seperti itu. Ya, Allah yang menentang tahdir seperti ini wujudnya. Ya, mereka ya khalaq al-waqi', ya, menyelisih mana al-waqi'. Oh, mereka pasti akan mana? Mutanak. Kan bertolak belakang. Dia bilang bahwa tahdir akhirnya juga ya, dalam tahdir-tahdir. Tahdir dalam perkara agama, ya, ini lebih penting dan lebih tinggi kedudukannya dan lebih harus bahkan terkadang wajib. Dalam perkara dunia saja terkadang harus dalam mencari kemungkaran mengajak kepada yang benar, lagi dalam perkara apa? Perkara adil kita dengan akidah. Alhamdulillah min umi. Ya, jadi wabah ya ikhwan. Untuk, ya, ini satu yang saya tambahkan. Ada Said Hawa. Sebagai mantan pada mereka yang mengatakan bahwa dakwah ikhwan muslimin bukan dakwah sufi ya. Bukan dakwah sufi. Bahkan kita merangi sufi. Unzuru ya juhal. Lihat ini, wahai jahil, pada perkataan ya seorang pemimpin kamu yang kamu agung-agungkan, Said Hawa. Dia berkata, walaqad kadabtu kitaban tarbiyat. Tarbiyat kita tarbiyatina ar-ruhiyyah. Kita wadhi'a ahad mawadhi' al-fiqhi al-kabir wal-akbar. Wa huwa manzur at-tasawwuf al-muharrar li adha' al-umur fi mawadhi'iha fi qadiyyah al-haqiqah as-sufiyyah. Sudah menulis sebuah kitab tentang tarbiyah ruhiyyah. Kita baca itu Allah yang berbicara tentang tarbiyah ruhiyyah untuk menjelaskan tentang perkara dua buah fikih yang besar, yaitu perkara tasawuf yang ya, lengkap ya, dan aku letakkan pada tempatnya. Semua pertanyaan aku letakkan pada tempatnya. Yang berbicara tentang qadiyat al-haqiqi al-haqiqah, qadiyat yang hakiki, masalah yang hakiki al-sufiyah ya, masalah sufiyah karena sufiyah al-laji dia yang merupakan ihdat simat al-ra'isiyah, salah satu dari ya, Naam, ya, karakter utama. Perhatikan, apa kata Syekh Hawa? Sufiyah ini merupakan salah satu dari karakter-karakter utama di dakwah Ustaz. Dakwahnya Ustaz Al-Banna. Kalau sudah sampai segini, ya, siapa yang mau mengingat? Ya, ini marjiknya Kitab Jaulat Syirkat Hai, halaman 17. Ini Zul Syed Awad. Boleh mengatakan bahwa Sufiyah itu adalah salah satu karakter utama dakwahnya Ustaz Al-Banna. Ya, apa? Oh, baik, kawan. Baiklah. Tidak mau dibedoin. Alhamdulillah, ya. Udah pernah kita juga dibegoin, udah pernah. Ya. Sampai gak boleh anda belajar. Belajar agama gak boleh. Murabbi anda bilang, ngapain ke Mesir katanya. Belajar agama. Gak usah masuk ke Gunadarma aja. Itu masuk Gunadarma gue. Nah, boro-boro kita bisa istiqomah. Ya. Dapat pacar, nah, misalnya. Udah menghilang di sana. Berapa banyak anak-anak rohis SMA, kuliah, yang putus. Nah, syahid kita sebagai saksi semua ya, teman. Ya, dulu teman kita dia paling istiqomah. Ya, kita dulu bandel, dinasihatin sama dia. Sekarang dia ya, Masya Allah, kayak selebriti. Kayak selebriti. Ini akibat dari dakwah ikhwan muslimin. Ya, ketika orang ini istiqomah, diarahkan kepada arah yang salah. Karena seperti itu tujuan mereka. Mereka menganggap bahwa kejayaan Islam ada pada yang demikian. Ya, seorang menggeluti, ya, teknologi, seorang menggeluti, ya, segala macam dari, ya, kejayaan-kejayaan barat. Kita dakwah Al-Sunnah tidak mengingkari itu semua. Kan tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Urus diri kalian dulu. Agama kalian, istiqamah kalian. Ya, masalah ini dan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup untuk menjayakan umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menjayakan umatnya. Orang awam bilang, ya, kalau kalian semua menyeru kepada, ya, meninggalkan, ya, kejayaan sekarang, ya, contohkan oleh barat, kita nggak punya jembatan layang dong, katanya. Kita nggak punya pesawat terbang, kita nggak punya sumber ini talbisat, ya, dari syaitan, ya Rabbi, ya, wahai jahil, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha sanggup untuk memuliakan agama ini. Orang sudah jadi arsitek, orang sudah jadi dokter. Nah, seperti mereka katakan, ya, kalau kalian seperti itu nanti nggak ada yang jadi dokter dong, gitu kan? Allah maha sanggup. Ini orang lulus jadi dokter, kenal dakwah salafiyah, jadi dokternya salafiyah. Jadi dokternya salafiyah. Nah, ini arsitek lulus, taubat kepada Allah dari apa yang pernah dia lakukan di kuliahnya. Ya, akhirnya arsitek salafi. Kan tapi seorang sudah salafi, ingin jadi dokter, kuliah, ikhtilat, segala macam, boro-boro dia keluar jadi arsitek salafi, ya, arsitek enggak salafi enggak. Ya, maka banyaknya ini, arsiteknya enggak dapat, kenapa? Kena narkoba. Kan, awalnya gara-gara cewek, misalnya, ya. Ya, banyak yang seperti ini. Ya. Akhirnya arsiteknya nggak dapat, dokternya nggak dapat, salafi juga nggak dapat. Alhamdulillah. Hey, dan bisa orang-orang awam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka hidayah. Udah banyak aja nih. Hah? Mulai. Coba cari dulu deh. Ntar gak jadi ngomong gini, habis-habis. Jadi jangan mau dibegoin sama orang-orang awam. Antum, ya, lebih tinggi ketimbang mereka. Ya, antum lebih alim ketimbang mereka. Orang awam itu mana haknya bertanya kepada yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan jangan mau istir sama orang tua. Wallah, jangan mau kepada persyaratan, jangan mau. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, ya abi, katakan itu. Ya. Jadi kita harus taat pada orang tua, atau pada orang tua. Tapi kalau bapak meminta saya untuk durhaka pada Allah, tidak ada kesalahan bagi ente. Seperti itu, ya, ikhwan. Ya. Tidak ada kesalahan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah tabarak wa ta'ala. Jadi mauqif Ahlussunnah wal Jamaah tegas dalam masalah ini demikian.